menda perdalam sige bengkung ninan dube siding perlia latih men datang ke lelanai jore kena si salah karo batu menda siroba kena si salah karo mama tigan siroba sinting bunga katakan dube si kurang garat endala gundung dube lalap lateng teng aku bahan durusur baba berat na mama tigan dua gigi baba suina pasira benterna perik rembang kel kenanduku bapakku rumah lagi rembang pantangan merga ukuri tanggel di lagu bena rembang tengah lahmin si kenaruku robah kam kelah tulang rega diolah pagi dungan si benih nandai garo kune suan kenkin peningan macik matana gia rupandu macile lanai erkelih ku sayangi ku lasamkan ngepagidungna adihila gundu lalit lukuna robahlah kena nande karo siap ulen bana ibas pusuta robah robah lah kena morahate si surutan bana muat si makuli katakan dube si kurang gara endala gundung dube lalap lateng teng aku bahan durusur baba berat na mama digandu aki baba suina dicari-cari napa sirang benterna perik rembang kalkenan duku babaku rumah tulang rembang pantangan meraga ukuri tanggel di lagun benang rembang tengah lamin si kenaruku robah kam gelah agi erga diola pagi dungna si benih nandai karo kune suan kenkin peningan macik mata ia rupandu macile lanai erkeli morahate kulasamkan ngepagi dungnang adih lagu lali luguna robahlah nande karo siapa pulen banang ibas pusutan robah robah lah kenang morahate si surutan banang muat si meruh.